Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah, qala al-imam Ibn Abi Dawud rahimahumullahu ta'ala, wa inna rasulallahi lil-khalqi syafi'un, fa inna azab al-qabri bil-haqqi muwaddahu, wa la tukaffiran أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي واد الأرض يصفح. Kata al-imam Ibn Abi Dawud rahimahumullah, wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi, untuk makhluk, syafi'un, memberi syafaat. Wa inna adzabal qabri, dan sesungguhnya azab kubur, bil haqqi, adalah dengan hak. Muwaddahu, telah dijelaskan. Wala tukaffiran, dan janganlah engkau mengkafirkan, ahlas salati, orang yang melaksanakan salat. Wa in asau, jika mereka berbuat maksiat. Fakulluhum ya'si, maka semua hamba, tidak terkecuali di sini, fakulluhum ya'si, semua hamba selain para nabi dan rasul adalah ya'si, berbuat maksiat. Wa dzul arsy, dan pemilik al-arsy, Rabbnya arsy, yaitu Allah, yasfahu, memberikan ampunan. Di sini al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah menyebutkan yang pertama tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam punya hak untuk bisa memberi syafaat. Yang kedua, bahwa azab kubur itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar terjadi. Yang ketiga, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim, ahlas shalah, yakni seorang muslim, orang yang menunaikan salat, walaupun mereka berbuat maksiat, walaupun melakukan dosa besar. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Yang keempat, bahwa semua hamba selain nabi dan rasul adalah berbuat maksiat, baik maksiatnya kecil atau maksiatnya besar, apakah maksiatnya sedikit ataukah banyak, semua berbuat maksiat. Yang kelima, dalam bait syair ini beliau menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi ampunan, pemberi maaf. Lima perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah. Qala Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, wa fi qawlihi, dan pada perkataan beliau, yakni bait syair yang dibikin oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un, pada bait syair, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lil khalqi, untuk makhluk, syafi'un, memberi syafaat. Maknanya kata beliau, innar rasul alaihi salatu wassalam yasfa'u fi usatil muwahhidin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syafaat pada usatil muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Di sini kita ketahui yang berhak mendapatkan syafaat di antaranya adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid. Jadi kalau ahli syirik tidak mendapatkan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang berhak dan bisa mendapatkan syafaat Nabi adalah ahli tauhid. Yang berbuat maksiat, dan maksiat ini bisa maksiat yang kecil, bisa maksiat yang besar, bisa dosa kecil dan bisa pula dosa besar. Nabi bisa memberikan syafaat kepada mereka. Qala rahimahullah, wa yasfa'u fi raf'i darajatil mu'minin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi syafaat dalam mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi kalau seorang mukmin, gambarannya dia ada pada derajat tingkatan yang pertama, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berada pada derajat atau tempat yang kedua. Sebabnya apa? Syafaat dari Nabi. Derajat kedudukannya diangkat karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yasfa'u fi dukhulil jannah li ahliha. Dan Nabi memberikan syafaat untuk masuk surga. Kepada siapa? Orang-orang yang berhak masuk surga. Karena mereka tertahan di pintu surga, mahbusun, mereka tertahan, tidak masuk, tidak bisa masuk surga, walaupun berhak mendapatkan surga. Dengan syafaat Nabi, mereka bisa langsung masuk ke dalam surga, tidak tertahan di depan pintu surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, dijadikan syafaat itu untuk ahlil kabair, pelaku dosa besar, min ummati, dari umatku, yaitu dari umat Islam, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Siapa yang mendapatkan syafaat? Ahlul kabair, pelaku dosa besar. Di sini Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan yang lain, Nabi mengatakan bahwa syafaat beliau diperuntukkan bagi ahlil kabair, bagi pelaku dosa besar. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwa apa? Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir sehingga kekal di neraka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fi manzilah bainal manzilatain, berada di satu tempat di antara dua tempat, tidak di surga, tidak di neraka, tetapi kekal di dalam neraka. Hadis ini bantahan terhadap mereka. Karena Nabi mengatakan bahwa pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya dia adalah umat Islam, seorang muslim, yaitu orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna Islam apa? Makna Islam dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah orang yang yuslima wajhahu lillah, orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Ini makna diantara makna Islam, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Maknanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah, yaitu bertauhid. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang disebutkan oleh beliau ada tiga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain syafaatul utma yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa fi qawlihi, dan pada perkataan muallif al-Imam bin Abi Dawud, wa inna adzabal qabri bil haqqi, dan sesungguhnya azab kubur itu adalah hak, benar adanya. Ai anna na'imal qabri haqqun li ahli al-iman wa taqwa, wa inna adzabal qabri haqqun li ahli al-ijrami wal fasad. Maksudnya, kata Syekh Zaid, sesungguhnya nikmat kubur itu adalah hak. Nikmat kubur itu adalah benar. Bagi siapa? Li ahlil imani wa taqwa. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman, yang mengimani rukun iman yang enam dan perkara-perkara yang harus diimani, dan orang yang bertakwa itu berhak mendapatkan nikmat kubur. Yang semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Qala wa inna adzabal qabri haqqun, dan sesungguhnya azab kubur, siksa kubur itu adalah hak, benar adanya. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan padanya. Bagi siapa? Li ahlil ijram, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Wal fasad, dan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Kesyirikan termasuk kerusakan, kebid'ahan termasuk kerusakan. Maka mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan siksa kubur. Perbuatan dosa, maksiat, ini ijrom. Mereka pelakunya adalah orang-orang yang berhak mendapatkan siksa kubur. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan, dengan ucapan yang kokoh. Paket Mas. Paket. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang kuat dan mantap. Fil hayati dunya, pada kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirat. Dunia akhirat. Orang yang beriman dikokohkan, dikuatkan, apa? Perkataannya. Untuk menjawab pertanyaan malaikat di kuburnya, dikokohkan oleh Allah sehingga bisa menjawab. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang beriman. Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Apa adzul, perbuatan zalim itu apa? Apa perbuatan zalim? Dar, zalim itu apa? Kamu zalim ya pada saya. Nah, zalim itu apa? Apa kira-kira Sam? Zalim, zulm. Yang kata Rasulullah, zulumatun yaumal qiyamah. Apa? Ada yang ingat? Az-zulm, kezaliman itu apa? Meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Ya. Pakai sandal di kepala, itu kan zalim. Ya. Pakai kopiah di kaki, itu zalim. Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Murid jadi guru, guru jadi murid. Ayo meletakkan guru seperti murid, meletakkan murid seperti guru. Meletakkan atau menempatkan orang tua seperti anak, menempatkan anak seperti orang tua, ini zalim. Tidak menempatkan pada tempatnya. Allah mengatakan wa yudhillullahu dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Allah menyesatkan orang-orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang yang berbuat zalim siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik. Mereka berbuat zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang musyrik dikatakan zalim karena menempatkan ibadah untuk selain Allah. Orang-orang kafir dikatakan zalim, kenapa? Karena tidak mau memberikan ibadah untuk Allah. Tidak mau beribadah. Itu zalim. Qala wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat, menginginkan, berbuat, melakukan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, Allah lakukan. Maka Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah fa'al, bukan fa'il, fa'al. Dengan sighah mubalaghah, sangat banyak melakukan apa yang Allah inginkan. Surat apa itu il fa'al lima yurid? Surat apa il? Surat apa fis? Fa'alul lima yurid. Murojaah biar tidak ngantuk. Surat apa kil? Anta akilun. Fa'alul lima yurid. Sudah hafal toh? Il. Nah, ya. Surat apa? Apa, Khalid? Yang jelas sudah hafal itu ya Rahmat ya. Nah, surat apa, Mat? At-Tariq? Yakin At-Tariq? Yakin Bas? Fa'alul lima yurid, surat At-Tariq? Bukan, yang betul? Al-Buruj. Nah, Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah banyak melakukan apa yang Allah inginkan. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah melakukan, berbuat apa yang Allah inginkan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah lakukan. Qala wa hadhil ayatu inda su'ali. Wa hadhil ayatu kila. Dan ayat ini dikatakan, innaha nazalat fi na'imil qabri wa adabih. Ayat ini turun menjelaskan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Orang yang beriman yang dikokohkan kalimatnya oleh Allah, kalimatut tauhid, mendapatkan nikmat kubur. Dan orang-orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka berhak mendapatkan azab kubur karena tidak ditolong oleh Allah, tidak dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbitu minallahi li ahli al-imani inda su'ali munkarin wa nakirin kama madha ma'ana inda qaulil mu'allif rahimahullah. Fa tasbit, pengokohan. Allah mengokohkan, Allah meneguhkan. Fattasbitu minallah, Allah meneguhkan dan mengokohkan. Li ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman. Inda su'ali mungkar wa nakir, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ketika ditanya man rabbuk, wama dinuk, waman nabiyuk, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diteguhkan sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ini telah berlalu bersama kita penjelasannya pada perkataan mu'alif rahimahullah, wala tungkiranna jahlan nakiran wa mungkara walal khawda wal mizana innaka tunsahu. Pada bait syair tersebut sudah kita baca, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ya apa? Tidak boleh mengingkari adanya mungkar dan nakir. Dua malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur yang berkaitan dengan fitnah kubur. Karena itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan menjaga kita, menyelamatkan kita dari adanya siksa kubur. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.